Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir juz amma, masih dalam tafsir surat At-Takwir. Nah, pada ayat sebelumnya kita membahas ayat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihatnya di ujung ufuk dengan sangat jelas dan nyata. Nya di sini siapa? Siapa nama antum? Nah, Pak Tony. Siapa yang dilihat? Pak Udi? Oh, gak ikut pembahasan. Pak siswa ikut ya. Nah, ikut tapi nyari. Mas Eko. Nah, dan sungguh beliau, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar melihat malaikat Jibril di ujung ufuk. Abu Faruq, Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud nyata berapa kali? Dua kali. Yang pertama? Nah, yang pertama, ya, ketika beliau barakallahu fikum pulang, ya, tidak pulang ke rumah, di perjalanan tiba-tiba ada yang manggil beliau, Muhammad, sopan, ada suara, tinggal ada uang ya, ya Muhammad, tiba-tiba melihat di ujung ufuk malaikat Jibril, situ beliau barakallahu fikum kaget. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yang pertama, yang kedua, barakallahu fikum, ketika peristiwa mi'rajnya beliau ke Sidratul Muntaha, melihat Jibril dengan wujud aslinya. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, dan tidaklah beliau terhadap perkara gaib dhanin. Apa maksudnya dhanin di sini? Abu Haidar. Apa maksudnya bi dhanin? Beliau itu terhadap perkara gaib tidaklah dhanin. Nah, tidaklah pelit. Ya. Artinya barakallahu fikum, beliau tidak menyimpan-nyimpan ya perkara gaib yang memang beliau ketahui. Atau juga bisa diartikan dengan nah, dan beliau itu tidaklah dicurigai tentang perkara-perkara gaib yang beliau sampaikan. Nah, selanjutnya, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ai laisal Qur'an biqauli ahadin minasyayatin. Maksudnya Quran itu bukanlah pernyataan salah satu dari bangsa setan. Nah, ya, Quran itu bukanlah ucapan salah seorang dari kalangan bangsa syaitan. Nah, wahumul kahanatu, alladzina tuhya ilaihimus syayatinul wahya wa yakdzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nasa fayadhunnunahum shadiqin. Yang dimaksudkan di sini adalah para dukun, ya. Nah, jadi dukun itu bisa dimasukkan dalam bangsanya setan. Setan dari kalangan menungso. Iya, dukun. Nah, yang mereka ini kata beliau mendapatkan wangsit dari setan-setan dari kalangan bangsa jin. Yang mencuri wahyu. Kemudian mereka bangsa jin tadi barakallahu fikum berdusta, dalam artian mencampurkan wahyu yang mereka curi dengan kedustaan. Kemudian para dukun-dukun itulah yang memberikan info berita kepada manusia, sehingga dukun-dukun tadi diduga benar. Nah, barakallahu fikum. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari, barakallahu fikum, ya, ceritanya kenapa sih kok dukun itu kadang benar ucapannya. Iya, tepat prediksinya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang kan banyak istilah ya, ada yang bilangnya apa? Cenayang gitu ya, bisa menerawang. Seperti siapa? Hah? Mama Loren wis isdet, Pak. Yang sekarang masih hidup siapa? Roy. Nah, Roy Kiyoshi. Ya. Solo dia bisa nerawang gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau orang lu dari mah cenayang. Nah. Barakallahu fikum. Tukun itu. Nah. Terkadang kok kadang bener. Iya, prediksinya itu. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum disebutkan kalau mereka, ya, bangsa jin itu memang barakallahu fikum sering berupaya mencuri berita langit, mencari info. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan beberapa perkara-perkara penting, barakallahu fikum, itu memang menimbulkan reaksi. Iya. Langit itu bergetar, malaikat-malaikat yang ada itu apa? Pingsan. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ barakallahu fikum, ketika malaikat-malaikat sudah mendapatkan berita dari Allah, yang pertama kali sadar adalah malaikat Jibril, ya, dapat berita, malaikat Jibril menyampaikannya kepada malaikat-malaikat yang ada di bawahnya, sampai ke bawah. Nah, bangsa jin ini mereka apa? Saling bahu membahu. Disebutkan sebagai kategori wabad gada baina asobi. Jadi saling menaiki, naik, terus naik, terus naik, terus naik, ya, sampai ke langit pertama. Nah, di situ dia nguping. Ngomong apa malaikat? Hari ini. Wah. Nanti yang bakal jadi presiden Indonesia adalah gitu ya. Oh, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, atau yang bakal jadi bupati siapa? Barakallahu fikum. Nah. Tayib. Kemudian dapat berita dari langit disampaikan ke bawah. Dia yang bawah sampaikan ke bawah, dibisik-bisikkan. Nah, terkadang barakallahu fikum itu ada yang namanya syihab, ya, meteor. Nah, waj'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang-bintang itu dijadikan oleh Allah untuk melempar setan-setan yang berusaha mencuri berita langit. Nah, terkadang berita tadi belum sampai ke bawah, jin yang dapat kesambar sama meteor tadi, jadi enggak dapat berita hari itu. Satu korban tewas atau dua atau tiga mati, ya. Kadang meteornya nyamber, beritanya sudah ke bawah. Ya. Jadi ngomong ke bawah, baru yang atas duer, sabar sama meteor, mati dia, tapi beritanya sampai ke bawah. Terus sampai yang terakhir menyampaikannya kepada dukun. Nah, tapi di sini disebutkan oleh Nabi berita yang sampai ke dukun itu sudah dioplos. Nah, jadi enggak murni dia dapat. Iya, yang benar-benar benar, tapi sudah dicampur aduk sama setan tadi untuk kepentingan mereka. Disebutkan dalam riwayat itu mi'ata kadzibah, 100 kedustaan. Jadi peluang benernya itu cuma 1%. 99%-nya itu bohong. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah kata Nabi, kenapa para dukun itu kadang benar. Pas nepai sing 1% itu sih yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, ayo. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi manusia tidak mengambil ibroh yang 99%. Dia pas benar satu kali saja tebakannya. Pas. Habis itu manusia langsung percaya 1%. Padahal apa? Sering berapa kali ya, prediksi atau apa yang dia sampaikan itu enggak benar. Tapi manusia tidak melihat itu. Ya, dia lihat apa? Satu kali yang benar tadi. Nah, kok bisa persis yang dia gambarkan itu benar-benar apa? Nyata. Persis urutan-urutannya sama persis. Habis itu dia percaya. Nah, barakallahu fikum. Padahal ya tadi itu pas kebetulan yang dia kasih dapat itu yang 1%-nya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dari situ diambil istinbat oleh mereka para ulama, manusia itu lebih gampang, lebih cenderung dengan kebatilan daripada kebenaran. Iya. Mereka barakallahu fikum tertipu dengan 1% yang benar, tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari 99 kebohongan yang disampaikan oleh para dukun. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Wallahu taala bisawab. Sehingga ada pun sikap kita bagaimana Ustaz? Kalau ada berita dari peramal, ya, dukun, barakallahu fikum, demikian dan demikian, prediksi demikian dan demikian, apakah kita benarkan? Ya tidak. Ya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita mengambil ibro yang 99% bohong. Nah, paham ya? Kalau masih sebatas perkiraan atau prediksi. Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Kita tidak membenarkan. Karena kalau kita membenarkan, maka sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Nah, iya, barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau memang beritanya benar. Paham ya? Beritanya benar dan memang itulah kenyataan. Ya gimana lagi? Ya kita benarkan. Iya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Kalau yang mengatakan, "Loh, kok bisa benar?" Ya tadi itu 1% yang kebetulan dia tepat. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan tuduhan sebagian kaum musyrikin yang mereka mengklaim kalau Quran itu seperti mantra-mantranya dukun. Ya, Muhammad itu adalah dukun. Apa yang dia sampaikan itu adalah mantra-mantra dukun. Barakallahu fikum, berita yang dia dapatkan dari syaitan. Maka dibantah oleh Allah. Dan bukanlah Al-Quran itu ucapan syaitan yang terkutuk. Nah, yaitu dukun yang barakallahu fikum terkutuk. Nah. Wallahu ta'ala alam biswa. Fa aina tadhabun in hiya in huwa illa dzikrun lil alamin. Mana kalian akan pergi? Tidaklah dia melainkan pemberi peringatan bagi alam semesta. In huna bimakna ma. Wahadihi qaidatun. In di sini bermakna ma, yaitu peniadaan, tidak. Di sini ada kaidah kata beliau, annahu idza ja'at illa ba'da in fahiya bimakna ma. Kalau huruf illa itu datang setelah penyebutan kalimat in, maka in di situ bermakna ma, tidak. Nah, ai annaha takunu nafiyatan. In di situ sebagai in nafiyah, bukan in syarat. Nah, ilmu bahasa Arab ini. Ya. Jadi in huwa, nah, in huwa illa. Kalau in ketemu illa, maka in itu bermakna ma, tidak. Ya. Barakallahu fikum. Tidaklah dia melainkan peringatan bagi alam semesta. Barakallahu fikum. Nah. Itu azan waktu mana, Pak? Hah? 15 menit lagi. Oh. Kirain azan waktu Saudi bukan ya? Oh, siap-siap. Nah. Barakallahu fikum, ya. Jadi in kalau ketemu dengan illah maka maknanya ma, tidak. Li'anna in ta'ti nafiyatan, karena huruf in bisa saja datang dengan makna penafian atau tidak. Wa ta'ti syartiyatan, terkadang dia datang dengan makna syarat. Nah, kalau in bermakna syarat artinya jika. Nah, in kunta gitu ya. In kunta turid fa ana urid. Kalau kamu pengen, saya juga pengen. Itu in bermakna apa? Syarat. Kalau kamu pingin, saya juga pingin. Tapi terkadang in bermakna nafi. Ketika apa? Setelahnya ada huruf illa. In huwa illa zikrul lil alamin. Nah. Wa ta'ti mukhaffafatan min atsaqila. Terkadang in itu adalah bentuk takhfif dari in yang ditasydid. Harusnya inna alaina bayana. Ada inna. Terkadang boleh ditakhfif. In alaina bayana. Nah, barakallahu. Jadi in itu ada yang bermakna nafi, ada yang bermakna syarat, ada yang bermakna takhfif dari kalimat inna. Sudah belajar belum nahunya? Udah lupa ya? Masih belajar lah? Oh, enggak dong. Sama Ustaz lebih sak? Drop out. Apa Mudi? Enggak lanjutkan. Masih kok? Nanti enggak ada muridnya lagi? Bahasa Arab masih ada? Oh, yang itu Ustaz Dina, bukan Ustaz Wisa. Oh iya, labas. Ya, diminta lagi pelajaran bahasa Arabnya. Pelajarnya apa? Kitab Nahu atau Durusul Lughah? Oh iya. Durusul Lughahnya aja minimal. Durusul Lughah kan banyak percakapan, kosakata, gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga nanti kalau umroh bermanfaat itu ya. Nah, bisa tanya-tanya pakai bahasa Arab juga ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Walladhi yubayyinu hadhil ma'ani wasiyaq. Yang menunjukkan makna ini adalah konteks kalimat. Fa idza ja'at in ba'daha illa fa hiya nafiyah. Kalau in datang setelahnya adalah illa, maka dia adalah in yang bermakna tidak. Ai maksudnya ma huwa ai al-Qur'an alladhi ja'a bihi Muhammadun wa nazala bihi Jibrilun ala qalbihi illa dzikrul lil alamin. Maksudnya tidaklah Al-Qur'an yang datang dengannya Nabi Muhammad, yang Jibril turun membawanya kepada hati beliau, melainkan dia sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta. Zikrun bima'na tadzkir wa tadzakkur. Nah, zikrun di sini bisa maknanya adalah tadzkir. Ya, barakallahu fikum. Peringatan atau tadzakkur. Tadzakkur itu adalah alat untuk mengingat. Nah, fahuwa tadzkiru lil alamin, sehingga dia sebagai peringatan bagi alam semesta. Wa tadzakkuru lahum, dan cara mereka untuk mengingat, ya, dengan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ada sekian banyak nas-nas yang memberikan peringatan. Baik itu kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan syirik, ataupun kaitannya dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat banyak peringatan. Sekaligus Quran itu juga sebagai alat, ya, barakallahu fikum, sebagai cara bagi umat manusia untuk mengingat, barakallahu fikum. Naam. Ai annahum yatadzakkaruna bihi wa yata'izuna bihi. Maksudnya agar mereka mengambil peringatan, mengambil nasihat melalui Al-Qur'an. Wal murad bil alamin, yang dimaksud dengan alamin adalah man bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimaksud dengan alamin di sini adalah mereka-mereka yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak Nabi diutus sampai hari kiamat, itu yang dimaksud dengan alamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan membawa rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Yaitu apa? Umat dari semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Nah, tabaraka, maha berkah zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya agar menjadi peringatan bagi alam semesta. Nah, wal murad bil alamin huna man ursila ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan alam di sini adalah mereka yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan alam. Jadi bukan alam semesta secara total, ya. Karena kalau dimaknakan secara umum, alam itu adalah bagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, alam itu adalah kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Nah, jadi mencakup malaikat, langit, bumi, dan segala isinya itu adalah alam. Nah, itu makna alam secara umum. Adapun makna alam yang diinginkan di dalam ayat ini adalah makna alam secara khusus. Siapa itu? Untuk mereka-mereka yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sampai hari kiamat, barakallahu fiik. Naam. Baik. Selanjutnya, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Allah menyebutkan kriteria siapa yang bisa mengambil Al-Quran itu sebagai peringatan. Siapa yang Al-Quran itu bisa memberikan efek kepadanya sebagai peringatan. Ternyata tidak semua manusia, ya. Walaupun Allah katakan Quran itu sebagai pemberi peringatan, tetapi mereka-mereka yang merespon Al-Quran sebagai pemberi peringatan, tidak semua. Allah sebutkan kriteria mereka adalah liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi mereka dari kalangan kalian yang ingin lurus hidupnya, dia akan mengambil Al-Qur'an sebagai peringatan. Nah, ya, Al-Qur'an itu akan dia respon dengan sebaik-baiknya. Bagi yang pengen hidupnya lurus. Tapi yang pengen hidupnya barakallahu fikum tidak lurus, dijamin dia tidak akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Tidak akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan. Dikasih peringatan ancaman apapun di dalam Al-Qur'an, enggak takut. Nah, barakallahu fikum. Itu tandanya orang yang tidak ingin lurus. Hadihi al-jumlah, kata beliau, badalun mimma qablaha. Jumlah ini adalah sebagai pengganti dari jumlah sebelumnya. Lakinnaha bi'iadatil amil wahuwa illa. Tetapi dia mengulangi amilnya, yaitu kalimat illa. Nah, ka'annahu qal, sehingga seolah-olah Allah mengatakan in huwa illa dzikrun liman syaa minkum ayyastaqim. Tidaklah Al-Qur'an itu sebagai pemberi peringatan bagi mereka dari kalangan kalian yang ingin lurus. Fa khassa ba'da ta'mim. Maka di dalam ayat ini Allah mengkhususkan setelah menyebutkannya secara umum. Karena dalam keterangan in huwa illa dzikrunil alamin memberikan kesan seolah-olah semua manusia setelah diutusnya Nabi akan mengambil Al-Quran sebagai peringatan. Makanya Allah setelah itu mengkhususkan, ternyata tidak. Tapi apa? Khusus bagi mereka-mereka yang ingin lurus. Wa amma man la yasha al-istiqamah fa innahu la yatadzakkaru bihadzal Qur'an wa la yantafi'u bih. Adapun orang yang tidak ingin istiqamah, maka dia tidak akan mengambil peringatan dengan Al-Qur'an. Tidak akan bermanfaat baginya Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemberi peringatan. Al-Quran itu sebenarnya sudah sangat paten, sangat mantap, ya, sangat pas untuk mengingatkan manusia. Nah, yang baik tambah baik, meningkat, yang jelek jadi baik. Nah, itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Tetapi kata Allah itu akan berhasil bagi liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih punya hati. Hatinya itu masih apa? Bersih. Nah, yang kedua, wa au alqasama. Dia mau dengar, mau belajar, mau taklim. Ya, barakallahu. Mau mengkaji. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Artinya barakallahu fikum siap untuk mengamalkan. Jadi Quran itu akan bisa memberikan peringatan, akan memberikan efek perubahan yang positif kepada manusia dengan tiga ini. Orang yang masih punya hati, kemudian mau mendengar, kemudian mau mengamalkan. Maka efek Al-Qur'an itu luar biasa. Barakallahu. Nah. Wal insan, kata beliau, alladzi la yuridu al-istiqamata la yumkinu ayyantafi'a bihadzal Qur'an. Sehingga manusia yang memang hidupnya enggak pengen lurus, maka dia tidak akan mungkin mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Nah, ya, manusia yang enggak suka lurus malah lebih senang nyawa belok sana, belok sini, mampir sana, mampir sini, mencelok sana, mencelok sini. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Warna A, warna A, warna B, warna C. Enggak lurus. Ya. Susah. Dikasih ayat, dikasih surat, ya. Enggak mempan. Enggak peduli dengan ayatmu, enggak peduli dengan suratmu, katanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Walakin idza qala qa'il, tetapi kalau ada yang tanya, hal masyiatul insani bikhtiarihi, apakah kehendak manusia itu adalah pilihan dia sendiri? Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ketika manusia itu punya keinginan, apakah itu memang pilihan dia sendiri atau dipaksa oleh Allah? Nakul, maka kita katakan naam, masyiatul insan bikhtiari. Iya, kehendak seorang insan, ya memang itu pilihan dia. Dan itu memang kenyataan yang kita rasakan, ya kan? Nah, ketika bapak-bapak datang ke sini kan memang milihnya ke sini. Walaupun mungkin sebagian ada yang dapat undangan walimahan. Ya, Pak Mahmudi ya. Nah, ada yang mungkin ada pertemuan, iya, ada yang ngajak olahraga. Nah, tapi bapak-bapak milih ke sini. Itu kehendak kan dengan pilihan kita sendiri kan? Itu yang kita rasakan. Enggak ada yang maksa kita. Nah, benar kata beliau. Kehendak seorang insan memang itu pilihannya dia. Fallahu azza wa jalla ja'ala lil insani ikhtiyaran wa iradatan. Tetapi Allah lah yang menjadikan manusia itu punya pilihan dan keinginan. Barakallahu fikum. Nah, paham? Itu cara menyinkronkannya. Ya. Dikatakan manusia itu punya kehendak, tetapi kehendak manusia itu, barakallahu fikum, berada pada kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Sehingga kalau dia berkehendak, manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kalau dia berkehendak, bisa juga dia tidak lakukan. Nah, li'annahu law lam yakun kadzalik lam takumil hujjatu ala khalqi alladzina ursilat ilaihim ar-rusulu biirsalir rusul. Nah, karena kalau tidak dipahami seperti ini, maka tidak akan bisa tegak hujjah kepada makhluk yang diutus kepada mereka para rasul. Paham? Artinya kalau dikatakan manusia itu tidak memiliki kehendak yang berdasarkan pilihan dia sendiri, maka apa? Maka diutusnya para nabi dan rasul percuma. Ya kan? Nah, kenapa nanti ketika pengadilan? Ya, enggak salah saya, saya tinggal ngikutin saja. Iya, paksaan kehendak tadi. Katanya, ah ya sudah saya ngikut. Ah. Nah, sehingga apa? Menjadi sia-sia diutusnya para nabi dan rasul. Nah, kalau dikatakan manusia itu tidak memiliki kehendak secara total. Barakallahu fikum. Nah, fama naf'aluhu wa huwa bi ikhtiyarina wa iradatina, kata beliau. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, dan apa yang tidak kita lakukan, itu murni dengan kehendak kita, ya kan? Ya enggak? Kita merasa sendiri, ini pilihan saya, enggak ada yang maksa. Nah, walaupun kita dalam kondisi si malakama tadi. Tahu si malakama ya? Nah, serba salah. Kita maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Pasti kita akan menjatuhkan pilihan kan? Itu pun dengan apa? Kehendak, kehendak kita. Nah, barakallahu fikum. Itu yang wakil yang kita rasakan. Walau la dzalika maka na li irsalir rusul hujjatan alaina. Kalau tidak demikian pemahamannya, kata beliau, maka diutusnya para rasul tidak akan bisa menjadi hujjah atas kita. Nah, barakallahu fikum. Fal insan la syakka fa'ilun bi ikhtiyarih. Sehingga seorang insan tidak ada keraguan kalau memang mereka melakukan tindakan itu dengan pilihan mereka sendiri. Wa kullu insan ya'rifu annahu idza arada an yadhhaba ila Makkah fahuwa bi ikhtiyari. Semua manusia tahu kalau dia pengen pergi ke Mekah, dia tahu itu memang pilihan dia. Wa idza arada ayadhhaba ilal Madinah fahuwa bi ikhtiyari. Kalau dia pengen pergi ke Madinah, itu juga dengan pilihan dia. Nah, ya kan itu yang kita rasakan ya. Ketika kita ke sini, ya karena memang itu yang kita pilih. Wa idza arada ayadhhaba ila Baitul Maqdis fahuwa aradahu fahuwa bi ikhtiyarihi. Begitu juga kalau dia pengen pergi ke Baitul Maqdis, itu juga dengan pilihannya. La yara anna ahadan ajbarahu alaihi. Dia tidak akan merasa ada orang yang maksa, yang seolah-olah dia menggeret dia. Dia enggak pengen kamu taklim, pengennya futsal. Kok tiba-tiba ada yang geret? Enggak. Tidak kan? Ketika antum datang ke sini, apakah merasa ada yang menggeret antum? Tidak. Padahal pengennya ke futsal. Ya, enggak. Tidak itu yang dirasakan oleh kita. Wala yas'uru anna ahadan ajbarahu ala dzalik. Demikian juga dia tidak merasa ada orang lain yang memaksa dia. Kadzalika aidan man arada ayyakuma bi ta'atillahi fahuwa bi ikhtiyari. Begitu juga kalau ada orang yang ingin menegakkan ketaatan kepada Allah, itu dengan pilihannya. Wa man arada ayasi Allah fahuwa bi ikhtiyari. Begitu juga orang yang ingin bermaksiat kepada Allah, itu juga dengan pilihannya. Falil insan masyi'ah. Sehingga manusia itu punya kehendak, wewenang untuk memilih. Tetapi kata beliau, walakin na'lam ilmal yaqin annahu ma syaa syai'an illa waqad syaa Allahu min qabl. Tetapi kita meyakini dengan sangat yakin bahwasanya tidaklah manusia itu memiliki sesuatu kehendak melainkan kehendak Allah telah lebih mendahuluinya sebelumnya. Paham ya? Nah, itulah kenyataan. Ketika kita pengennya kemana? Ke majelis taklim. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak, kamu ke rumah sakit. Dapat telepon. Iya, ibu rumah sakit. Ya enggak jadi. Iya, itu namanya tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian itu telah didahului oleh kehendak Allah. Ya kan? Nah, terkadang tadi kehendak kita dengan kehendak Allah sejalan, maka terjadi. Iya, sekarang kita di sini. Ya, memang karena Allah menghendaki kita di sini. Terkadang kehendak kita tidak sejalan dengan kehendak Allah. Maka apa? Kehendak Allah yang berlangsung. Tadi kita pengennya datang ke taklim, tapi Allah menghendaki tidak, kamu ke rumah sakit. Ya tadi kita pas mau berangkat, khawatir pun ibu sakit, rumah sakit sekarang. Rumah sakit. Iya, itu maknanya barakallahu fikum, kehendak Allah itu mendahului kehendak kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika kita ke rumah sakit, apakah itu dengan pilihan kita? Iya. Ya kan? Pilihan kita kan? Kita ke rumah sakit kan? Nah, Barakallahu fikum. Baik. Didahului dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itulah Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah kalian berkehendak melainkan barakallahu fikum kehendak Allah ya yang mendahuluinya. Mana sya'u syai'an illa ba'da ayyakunallah qad sya'au. Sehingga maknanya tidaklah kita menghendaki sesuatu melainkan setelah Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Itu cara menyinkronkannya. Ya. Jadi manusia memang punya kehendak, punya kewenangan untuk memilih, tapi apa? Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.